buat Majalengka. Asik, tangannya diangkat. Yang tak sorot-sorote rupamu, jane kunti ono ati sliramu, nangin mono nemung sewates kanca kotoro wani nemung kapetresno. Yang ku pandang gemerlap yang ripatmu, terpampang gambar baru teng atiku. Ayo mas-mas apa iki orang mau dikoy, tapi konco mesra berkoko pandang. Majalengka, semuanya amazing, luar biasa.